Keliru sampean. Monggo abi sode kripai. Masuk abi janda nane ngono abi. Hanya satu spesial buat tegal wero. Karang Taruna Wira Sakti halal bihalal anak rantau Tegal Weru bersama Monata Rere Amora. Rere, tunjukkan kemolekanmu, tebarkan pesonamu. Biarkan orang menjamahmu, takkan ku biarkan orang menyentuhmu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku satu.